Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Akhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Syarhu Thalathatil Usul. Kita masih dalam pembahasan rukun iman yang keenam, al-imanu bil qadar, mengimani takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan terakhir telah kita sebutkan kelompok-kelompok yang menyimpang, kelompok-kelompok yang sesat dalam pembahasan takdir. Kelompok-kelompok tersebut yaitu Al-Qadariyah dan Al-Jabriyah. Al-Qadariyah terbagi menjadi dua. Yang pertama Al-Qadariyatul Ghula, Qadariyah yang ekstrim, yang mereka mengingkari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala terhadap segala sesuatu sebelum sesuatu tersebut terjadi. Yaitu mereka mengingkari takdir Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka mengingkari kitabah atau tulisan yang tertulis di Lauh Al-Mahfuz. Dan mereka mengatakan al-amru unuf, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengetahui sesuatu sebelum sesuatu tersebut terjadi. Allah mengetahuinya ketika telah terjadi. Ini akidah al-qadariyah al-ghulah, qadariyah yang ekstrim, yang mengingkari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Qadariyah jenis yang kedua adalah al-qadariyah yang menetapkan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi mereka mengatakan bahwasannya af'alul ibad, bukan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Perbuatan-perbuatan hamba bukan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada kaitannya dengan masyiatullah, kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keyakinan yang batil, sehingga walaupun mereka mengakui dan meyakini atau menetapkan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi meyakini bahwasannya af'alul ibad, perbuatan hamba, itu tidak di bawah kudratullah, dan perbuatan hamba itu adalah bukan ciptaan Allah. Ya. maka tetap mereka dikatakan sebagai kelompok yang menyimpang, karena ucapan yang batil ini. Dan inilah mazhabnya Mu'tazilah. Al-Mu'tazilah, pengikutnya Wasil bin Atha, mereka meyakini dengan keyakinan seperti ini. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasannya semuanya, sampai perbuatan hamba, af'alul ibad, itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kelompok yang kedua, dari kelompok-kelompok yang menyimpang dalam pembahasan takdir, kelompok yang kedua adalah kelompok Al-Jabriyah, yang mereka ghulu dalam penetapan Al-Qadar, dalam penetapan takdir. Karena ghulunya sampai mereka meyakini bahwasanya hamba tidak punya kudroh, tidak punya kemampuan, dan hamba tidak punya ikhtiar, tidak punya pilihan, sehingga semua yang dilakukan hamba, apa yang terjadi ini adalah paksaan. Majbur ala fi'li, dipaksa dalam perbuatan mereka. Atau mujbarun ala fi'li, innal abda mujbarun ala fi'li. Mereka mengatakan sungguhnya hamba itu dipaksa perbuatannya. Sehingga kelompok ini dikatakan dengan Jabriyah. Hamba tidak punya kemampuan, tidak punya pilihan, sehingga kondisinya seperti naam, seorang dalang yang memainkan wayangnya. Di mana perbuatan-perbuatan hamba diyakini oleh mereka adalah sebagai bentuk paksaan, karena hamba tidak memiliki kudroh, tidak memiliki kemampuan, dan tidak memiliki ikhtiar, pilihan. Padahal manusia atau hamba itu memiliki kudroh dan memiliki ikhtiar, pilihan. Manusia diberikan akal untuk memilih mana yang baik, mana yang buruk. Manusia diberikan kudrah, kemampuan untuk melakukan amalan-amalan yang saleh, dan diberi kemampuan untuk berhenti dari amalan-amalan yang buruk. Maka dua kelompok ini, Al-Qadariyah dan Al-Jabriyah, kita membantah mereka cukup dengan satu ayat dalam surat At-Takwir, ayat 28 sampai 29. Itu Allah berfirman, liman syaa minkum an yastaqim wa ma tasyauna illa an yasha Allah rabbul alamin. Bagi siapa yang di antara kalian ingin yastaqim, ingin menempuh jalan yang lurus, ini atau ayat ini bantahan kepada Al-Jabriyah. Karena Jabriyah mengingkari kehendak hamba. Hamba tidak punya kemampuan, tidak punya kehendak, tidak punya pilihan. Maka ayat ini membantah pemahaman Jabriyah. Karena Allah mengatakan liman syaa minkum ay yastaqim. Bagi siapa yang diantara kalian menghendaki untuk berada di atas jalan yang lurus, istiqamah. Berarti Allah menetapkan adanya masyiah, kehendak bagi hamba. Ayat yang selanjutnya, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan tidaklah mereka berkehendak untuk menempuh jalan istiqomah tersebut illa ayyasha Allah, kecuali jika Allah menghendaki. Rabbul alamin, Rabb semesta alam, kecuali jika Allah Rabb semesta alam menghendaki. Ayat ini bantahan kepada Al-Qadariyah yang mereka mengingkari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka mengatakan bahwasannya masyiatul abd, masyiat kehendak hamba itu mustaqillun, berdiri sendiri. Dan tidak ada kaitannya dengan masyiatullah, kehendak Allah. Maka ini adalah qaulun batil, ucapan yang batil. Karena dalam ayat ini Allah mengaitkan kehendak hamba dengan kehendaknya Azza wa Jal. Wa ma tasyauna illa ayyasha' Allahu rabbul alamin. Maka madhab ahlu sunnah wal jamaah adalah bahwasannya jami'an anwa'it ta'at wal ma'asi wal kufr wal fasad waqi'un biqada'illahi wa qadari. Madhab ahlu sunnah wal jamaah, madhab salaf, bahwasannya semua jenis ketaatan, semua jenis kemaksiatan, bahkan kekufuran dan kerusakan, semuanya itu terjadi dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. La khaliqa siwa, tidak ada yang menciptakan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'af'alul ibad kulluha makhlukatun lillah, maka perbuatan hamba semuanya adalah ciptaan Allah. Khairuha wa syarruha, baik perbuatan yang baik atau yang jelek. Husnuha wa qabihuha, perbuatan yang bagus atau yang buruk. Wal abdu ghairu majbur ala af'alihi, dan para hamba tidak majbur, tidak dipaksa dalam af'alnya, perbuatan-perbuatannya. Bal huwa qadirun 'alaiha, bahkan hamba itu mampu, statusnya mampu untuk melakukannya. Wa qasidun laha, dan hamba tersebutlah sengaja melakukannya. Wa fa'ilun laha, dan hamba tersebutlah yang melakukannya secara langsung, bukan paksaan. Karena hamba diberikan kudroh, kemampuan. Dan hamba diberikan ikhtiar, pilihan. Dan hamba diberikan masyiah, kehendak. Ini madhab ahlu sunnah wal jamaah. Dan apa yang dijelaskan tadi sebagai ulangan dari pembahasan sebelumnya. Karena di sini ada ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan juga ucapannya As-Safarini yang akan kita baca, yang masih ada kaitannya dengan apa yang disampaikan dari awal tadi. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, perhatikan dengan jeli ucapan para ulama dalam pembahasan takdir agar kita tidak terjerumus dalam keyakinan yang keliru. Kata beliau, al-a'malu wal-aqwal wat-ta'at wal-ma'asi hiya minal 'abdi. Perbuatan-perbuatan, ucapan-ucapan, ketaatan dan kemaksiatan itu minal 'abdi, dari hamba-hamba, dilakukan oleh para hamba. Bimakna, maknanya annaha qa'imatun bil 'abdi wa hasilatun bi masyiatihi wa qudratihi, yaitu perbuatan tersebut, ucapan, kemaksiatan, ketaatan dan seterusnya itu dilakukan oleh hamba, ada pada hamba, dan hasil dari kehendak hamba dan kemampuan hamba. Hasil dari masyiahnya hamba dan kudroh atau kemampuan hamba, sehingga dikatakan minal abdi, dari hamba. Perbuatan, ucapan, ketaatan dan kemaksiatan tersebut minal abdi, dari hamba, karena ada pada hamba tersebut dan hasil dari kehendak dia dan kemampuannya, sehingga dinisbahkan kepada hamba tersebut. Wahwal mutasifu biha, dan hamba itulah yang tersifati dengan sifat-sifat tersebut. Bila dia melakukan amalan ini, dia tersifati dengan sifat tersebut. Atau dia, bila dia melakukan ketaatan atau kemaksiatan, dialah yang tersifati dengan sifat-sifat tersebut. Oh, dia ahlu ta'at karena banyak melakukan ketaatan. Oh, dia ahlul ma'asi karena banyak melakukan kemaksiatan, disandarkan ke dia. Wal mutaharrik biha, dan dialah yang mengerjakannya langsung. Alladzi ya'udu hukmuha alaih, yang hukumnya kembali kepadanya. Jika dia melakukan yang baik, maka balasannya baik. Jika dia melakukan yang buruk, maka balasannya pun setimpal. Hukumnya kembali kepada dia. Wahiyya, bersamaan dengan itu, wahiyya minallah, bahwasannya perbuatan dan ucapan, ketaatan atau kemaksiatan tersebut adalah dari Allah. Dari sisi, bimakna, dari sisi atau dengan makna, annahu khalaqaha qa'imatan bil'abd, yaitu Allah lah yang menciptakan perbuatan tersebut, sehingga perbuatan tersebut ada pada hamba. Wa ja'alaha amalan laha wa kasban, dan Allah yang menjadikan ucapan atau perbuatan tersebut sebagai amalan hamba dan upaya hamba. Allah yang menciptakan perbuatan dan ucapan tersebut, ketaatan dan kemaksiatan, dan Allah menjadikan apa yang dilakukan oleh hamba tersebut sebagai amalannya hamba dan upayanya hamba. Kama yakhluqul musabbabat bi asbabiha, sebagaimana Allah menciptakan akibat dan sebab-sebabnya. Allah menciptakan akibat, dan Allah juga menciptakan sebab-sebabnya. Terjadi seperti ini, sebabnya ini. Terjadi seperti itu, sebabnya itu. Allah menciptakan akibat dan sebab-sebabnya. Fahiya minallahi makhluqatun lahu, maka perbuatan, ucapan, ketaatan dan kemaksiatan tersebut dikatakan berasal dari Allah, karena perbuatan dan ucapan tersebut adalah makhlukah lillah, ciptaan Allah. Wa min al-'abdi sifatun qa'imatun waqi'atun bi qudratihi wa kasbih, dan dikatakan perbuatan atau ucapan tersebut berasal dari hamba, karena itu adalah sifat yang ada pada hamba berdasarkan kemampuan hamba tersebut dan upaya hamba tersebut. Dikatakan perbuatan dan ucapan tersebut dari hamba sebagai sifat yang ada pada hamba tersebut, biqudratihi wa kasbih, karena kemampuannya, kudrohnya, dan upayanya, usahanya dia, dan dialah yang langsung mengerjakannya. Untuk lebih memahami penjelasan di atas, Syekh di sini memberikan contoh. Kama idza qulna, seperti jika kita mengatakan, hadhihi samarah minasyajarah, buah ini berasal dari pohon. Buah ciptaan Allah bukan? Ciptaan Allah. Tapi kita katakan buah ini berasal dari pohon. Mafhum? Wa hadza zar' min al-ard, maka tumbuhan ini yang berasal dari tanah, tumbuh di tanah atau di bumi, bima'na annahu hadatsun minha au hadatsa, bima'na annahu hadatsa minha, bahwasannya tumbuhan ini muncul darinya atau buah ini muncul dari pohon tersebut. Wa hadza zar' min al-ard, tumbuhan ini dari tanah. Siapa yang menciptakan tumbuhan? Allah. Tetapi kita mengatakan tumbuhan ini berasal dari tanah. Tumbuhan ini dari tanah. Seperti buah tadi, buah dari pohon. Bimana annahu hadatsa minha? Maknanya, makna dari tanah atau dari pohon tadi, bahwasanya buah tadi yang dikatakan dari pohon atau tumbuhan tadi yang dikatakan dari tanah, hadatsa minha, itu muncul dari buah, dari pohon atau dari tanah. Wa minallah, dan kita katakan ini semua dari Allah, buah tadi adalah dari Allah, tumbuhan tadi adalah dari Allah, bimana annahu khalaqahu minha, dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala lah yang menciptakan buah tersebut dan pohon tersebut. Lam yakun bainahuma tanaqud, maka antar keduanya tidak ada kontradiksi. Ketika kita mengatakan perbuatan ini dari hamba, perbuatan ini juga dari Allah. Dari hamba, karena hamba tersebut yang melakukannya secara langsung, dan merupakan hasil dari kehendak dan kemampuannya, dan dialah yang tersifati dengan sifat tersebut, dan itu adalah hasil upaya dan jerih payahnya. Dan kita katakan dari Allah, itu takdir Allah, itu ciptaan Allah, karena perkara tersebut, perbuatan atau ucapan tersebut adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menjadikan perbuatan dan ucapan tersebut sebagai upaya dan usaha dari hamba. Sebagaimana kita mengatakan buah dari pohon. Kita yakini bahwasannya yang menciptakan buah adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita mengatakan buah dari pohon. Itu maknanya buah tersebut muncul dari pohon tersebut. Dan kita katakan buah tersebut dari Allah, karena buah tersebut adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga antar keduanya, lam yakun bainahuma tanaqud, tidak ada kontradiksi. Ini penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Ditambah lagi penjelasan oleh Syekh As-Safarini rahimahullah. Perhatikan lagi ucapan Safarini. Wa qala As-Safarini rahimahullahu taala walhasil kata beliau, anna madhhab ahli salafi wa muhaqqiq ahli sunnah, bahwasanya madhab salaf dan para muhaqqiq ahli sunnah, anna Allah taala khalaqa qudratal abdi wa iradatahu wa fi'lahu. Perhatikan madhab ahli sunnah itu bahwasanya apa, Allah menciptakan kemampuan hamba dan kehendak hamba dan perbuatannya. Allah yang menciptakan kemampuan hamba, kehendak hamba dan perbuatannya. Wa annal abda fa'ilun li fi'lihi haqiqatan. Dan sesungguhnya hamba tersebutlah yang melakukan perbuatan tersebut secara hakiki. Dia yang berhubungan langsung dengan perbuatannya. Wa muhdithun li fi'lihi, dan hamba tersebutlah yang memunculkan, yang menggerakkan perbuatannya. Wallahu subhanahu wa ta'ala ja'alahu fa'ilan lahu muhdithan lahu. Dan Allah menjadikan perbuatan tersebut sebagai upaya dari hamba tersebut dan yang dimunculkan oleh hamba tersebut. Hambalah yang fa'il, yang langsung mengerjakannya, dan muhdis yang memunculkan perbuatan tersebut. Sebagaimana qala ta'ala, firman Allah ta'ala, wa ma tasya'una illa ayyasha'allah, dan tidaklah mereka berkehendak kecuali jika Allah subhanahu wa ta'ala menghendakinya. Fa asbata masyi'atal abdi, maka Allah menetapkan masyi'ah kehendak bagi hamba. Wa akhbaro annaha la takunu illa bimasyi'atillah, dan Allah mengkhabarkan bahwasannya kehendak hamba tidak akan terwujud kecuali jika Allah menghendakinya. Wa hadza sharihu qauli ahli sunnah, dan ini adalah na'am jelas dari pendapatnya ahli sunnah. Fi itsbati masyiatil abdi, yaitu ahli sunnah menetapkan masyi'ah kehendak bagi hamba. Wa annaha la takunu illa bimasyiatir rabb, dan bahwasanya kehendak hamba tidak akan terwujud, tidak akan ada kecuali dengan masyiatur rabb, kecuali dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Intaha, selesai penjelasan Syekh Safarini rahimahullahu ta'ala. Nah, Allah yang menciptakan kebaikan dan keburukan, ketaatan, kemaksiatan, ucapan, perbuatan, semuanya Allah yang menciptakan. Nah, dan hamba itu memiliki masyi'ah kehendak, wa qudrah, dan memiliki kemampuan, serta memiliki ikhtiar pilihan, sehingga diberikan akal. Memilih mana yang baik, mana yang buruk. Jika yang dia pilih baik, beruntung. Jika yang dia pilih buruk, maka celaka. Sehingga orang-orang majnun, orang-orang gila, orang yang dipaksa, dan orang-orang yang ma'tuh, yang hilang akal, tidak ada hukum atasnya. Karena dia tidak punya pilihan, tidak punya kudrah, kemampuan. Nah, dipaksa dia. Atau majnun, orang gila. Sehingga mereka rufi'al qalam anhum, diangkat qalam dari mereka. Jadi orang yang gila, orang yang hilang akalnya. Sehingga kata Syekh di sini, wa akul, aku katakan, inna mimma yu'ayyidu hadza, sesungguhnya yang menguatkan ucapan ini, ucapannya Syekhul Islam dan juga Safarini rahimahullah, kata beliau, anna Allah a'tal insani aqlan wa qudratan wa ikhtiyaron, bahwasanya Allah memberikan kepada manusia akal, dan memberikan kudro, kemampuan, wa ikhtiyaron, dan kehendak. Wala yuhtasab fi'luhu lahu wala au alaih, illa idza tawaffarat fihi hadhil quwa. Dan tidak teranggap perbuatannya tersebut, tidak teranggap untuk dia, itu menguntungkan dia atau mencelakakan dia atau merugikan dia, illa idza tawaffarat fihi hadhil quwa. Tidak teranggap atau tidak terhukumi perbuatan-perbuatannya kecuali jika terpenuhi naam kekuatan ini, yaitu akal, punya akal, punya kudrah, kemampuan, dan punya ikhtiar, pilihan. Sehingga yang teranggap dari perbuatan dan ucapan manusia adalah orang yang seperti ini, yang punya akal, yang punya kudrah, kemampuan, punya ikhtiar, pilihan. Adapun fal majnun, adapun orang yang gila, wal ma'tu yang hilang akalnya, wal mukra orang yang dipaksa. Nah, la tibara lima yasduru minhum minal aqwali wal af'al, maka tidak teranggap semua yang keluar dari mereka, yang muncul dari mereka, baik ucapan atau perbuatan. Nah, tidak teranggap. Orang yang gila enggak teranggap ucapan dan perbuatannya. Rufi al-qalam an, diangkat kolam dari dia. Ma'tu, orang yang hilang akal juga demikian. Nah, hingga ketika dia mabuk, kemudian mengatakan, saya cerai kamu, ya, enggak teranggap. Nah, ucapannya, perbuatannya tidak dihukumi. Awil mukra, atau orang yang terpaksa, ya, dipaksa, ditodong pistol di kepalanya, ya. Nah, ucapkan ini, ucapkan itu, misalkan dari kalimat-kalimat kufur misalkan, atau kalimat-kalimat yang jorok, ya, dipaksa sehingga dia harus mengucapkannya. Maka apa? Dia tidak berdosa, tidak dihukumi berdosa karena mukroh, dipaksa tadi. Beda kalau dia enggak dipaksa, ya. Nah, kemudian dia mengucapkan ucapan yang haram, ya. Maka apa? Dia dihukumi berdosa. Adapun yang majnun, yang gila, yang ma'tu, yang mukro, yang dipaksa, la tibara lima yasduru minhum, tidak teranggap apa yang keluar dari mereka, ya, tidak dihukumi baik itu perbuatan ataupun ucapan. Walau ya'khuduna 'alaiha, dan mereka tidak diberi balasan atau dihukum atas ucapan dan perbuatan tersebut. Mimma yadullu 'ala annahu laisa bimujbarin. Ini menunjukkan bahwasannya dia itu tidak mujbar, tidak dipaksa dalam perbuatan-perbuatannya, dalam ketaatannya, dalam kemaksiatannya. Laisa bimujbar, tidak dipaksa. Wala mustaqillun binafsi, dan tidak berdiri sendiri. Tidak dipaksa dan tidak berdiri sendiri. Mafhum ya? Nah, tidak dipaksa dan tidak berdiri sendiri. Tidak dipaksa dalam artian apa? Dia memiliki kudrah, kemampuan tadi. Dia memiliki kehendak. Dia memiliki pilihan, diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. La mustaqil binafsi, tidak berdiri sendiri dari sisi bahwasannya semua itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang dikehendaki hamba atau hamba tidaklah bisa menghendaki kecuali jika Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Sehingga dikatakan laisa bimujbar wa laisa bimustaqillin, laisa mustaqil binafsi. Hamba itu tidak dipaksa atas perbuatan-perbuatannya dan juga tidak berdiri sendiri. Wallahul musta'an. Taib. Selesai dari pembahasan ringkas tentang at-taqdir, na'am, oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Dan juga sudah berlalu pembahasan tentang akhta, ya, kesalahan-kesalahan dan kekeliruan-kekeliruan dalam mensikapi takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang dibacakan tadi atau apa yang kita baca tadi dari ucapan Syekhul Islam atau Safarini rahimahullah adalah untuk naam menambah faedah ya, atau menguatkan tentang manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah takdir. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala masih melanjutkan pembahasan tentang takdir. Jadi beliau menyebutkan thamaratul iman bil qada'i wal qadar, buah dari mengimani qada dan qadar. Apa saja buah atau faedah atau manfaat atau natijah mengimani takdir Allah subhanahu wa ta'ala? Di sini disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, kurang lebihnya boleh menyebutkan ada 6 faedah, 6 buah dari memahami takdir Allah subhanahu, dari meyakini atau mengimani takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kita baca satu dari buah mengimani takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Al-awwal, yang pertama kata Syekh, atau al-ula ya, karena thamaratun ma'annas. Al-ula yang pertama, inna min a'zami thamaratil imani bil qada'i wal qadar sihatu imani syakhsi bitakamuli arkani. Termasuk buah yang paling besar dari buah mengimani takdir Allah subhanahu wa ta'ala adalah menjadi benarnya iman seorang hamba dengan menyempurnakan rukun-rukunnya. Itu dengan mengimani takdir Allah subhanahu wa ta'ala, maka sah keimanannya, benar keimanannya, karena telah sempurna dalam memenuhi 6 rukun-rukunnya. Dan rukun yang ke-6 adalah al-imanu bil qada'i wal qadar, mengimani takdir Allah. Li'anal imana bidhalik min arkanil iman as-sittah. Karena mengimani takdir adalah termasuk daripada rukun-rukun iman yang 6. Allati la yatahaqqaqu illa biha, yang tidak terwujud keimanan kecuali dengan mengimani ke-6-6-nya. Kama dalla ala dzalika al-kitab wa sunnah, sebagaimana ditunjukkan oleh al-kitab was sunnah. Nah, ini thamarah yang pertama, buah yang pertama dari buah mengimani takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian buah yang kedua di sini Syekh hafizahullah taala menyebutkannya dengan penjelasan yang panjang. Ya, bahwasannya mengimani takdir Allah, ya, padanya terdapat ketenangan hati, ketenteraman jiwa. Naam. Sehingga jiwa ini tidak gundah gulana. Terkhusus jika dia mengalami kesusahan hidup, kesulitan, ya, hatinya tetap tenang, tenteram, ya, tidak gundah gulana. Karena hamba tersebut tahu apa yang menimpanya adalah takdir dari Allah yang mesti terjadi, ya. Nah, apa yang akan menimpanya maka tidak akan terluput, dan apa yang tidak akan menimpanya, ya, apa yang terluput darinya maka tidak akan menimpanya. sehingga dia akan menjadi tenang hatinya, tenang pikirannya. Berbeda dengan orang yang tidak mengimani takdir Allah, maka dia akan gundah gulana, gelisah, sedih, ya, bosan hidup, ya, sampai apa? Dia ingin mengakhiri hidupnya dengan intihar, bunuh diri dan yang seterusnya. Baik, penjelasan ini dibawakan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala dengan panjang lebar tentang buah mengimani takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan insyaAllah akan kita baca selengkapnya dari penjelasan beliau Hafizahullah Ta'ala pada pertemuan yang akan datang tentang buah-buah mengimani takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Naktafi bihadal qadar. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallah bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.